Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, ayat ke-23 dari surat Al-Jin, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan statement atau mengakui bahwasanya beliau ini adalah seorang wahyu. Kul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Atau sebelumnya, ya. Kul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahda. Nabi itu ya disuruh mengatakan dan menjelaskan hakikat dakwah, bahwasanya beliau itu mendakwahkan untuk Rabb, untuk Allah SWT, dan tidak menyekutukan sedikit pun. Dan Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan yang lainnya, inni la amliku lakum darra, saya tidak berkuasa menimpakan bagi kalian dharran, kejelekan, bahaya, wala rasyada, dan tidak pula mendatangkan hidayah, petunjuk. Kul inni la yujiruni, katakanlah wahai Muhammad, ini sungguhnya aku layu jironi, tidak ada sedikit pun orang yang bisa melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak bisa mendapatkan tempat pelindungan selain dari Allah SWT. Ini Nabi seorang hamba yang tidak beberapa perkara yang sama dengan jin. Beliau juga manusia. Kul ini walan ajida min duni multahada illa balagol. Tapi spesialisasinya Nabi mempunyai keutamaan yang besar, yang mana beliau ini seorang hamba yang tidak bisa memberikan kebaikan sebuah hidayah dan tidak bisa memberikan kemadaratan kepada seorang hamba kecuali diizinkan oleh Allah SWT. Dan beliau illa balagha minallahi wa risalati. Aku hanya penyampai dari pesan-pesan Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan neraka jahanam yang menyala-nyala. Kemudian kita lompat ke ayat yang karena sudah kita jelaskan. Kemudian kul in adri aqribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Kemarin terakhir pada ayat ini katakanlah Muhammad, in adri aqribun, kalau seandainya aku mengetahui azab itu sudah dekat, ma tu'aduna, yang telah diancamkan kepadamu, am yaj'alu lahu rabbi, atau sudah dekat atau jauh, ya, yang Allah sudah menetapkan waktunya, ma tu'aduna, sudah dijanjikan, amada, atau masih lama. Maksudnya Allah, Nabi SAW itu tidak mengetahui musibah yang akan datang. Bahkan kejadian kepada seorang yang akan terjadi pun tidak mengetahui sedikit pun. Di sini Rasulullah mengatakan, disuruh mengatakan, in adri aqribun, katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui. Aqribun, apakah dekat? Ma tu'aduna, apa yang dijanjikan, yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT baginya untuk Rabbku, dekat ataupun jauh, tidak tahu. Tentunya ini berkait selaras dengan firman Allah SWT, ya, inna allaha indahu ilmu sa'ah, dan surat Luqman, wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghuda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Katakan apa namanya, innallaha, sungguhnya milik Allah, indahu ilmu sa'ah, hari kiamat itu, wa yunazzilul ghaith, yang hujan turun, berkaitan dengan hujan turun, wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada pada perut rahim maksudnya. Keadaan janin dia itu akan rezekinya berapa, keadaan janin ini dia termasuk orang yang bahagia nanti atau sengsara, keadaan janin dia itu nanti masuk neraka atau surga, rezekinya berapa, ajalnya berapa, enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, tidak ada yang tahu sedikit pun manusia apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsu, dan manusia tidak akan ada yang tahu bi ayyi ardhin, di bumi mana dia tamut, akan meninggal, bagaimana keadaannya, meninggalnya dengan dalam keadaan bagaimana. Karena orang meninggal macam-macam, yang tenggelam, tertabrak mobil, jatuh dari bangunan, ya, sakit yang lama di rumah sakit, atau orang kena serangan jantung, stroke, dan yang lainnya. Gak tahu kita mau meninggalnya itu dengan proses yang bagaimana. Ada yang gampang, masih ngobrol, masih apa, tiba-tiba langsung kejang, meninggal, macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, in adri aqaribun ma tu'aduna ma ja'alallahu rabbi amada, Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi dekat ataupun lama. Kemudian Allah melanjutkan, alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah SWT yang mengetahui yang hal yang gaib. Hal yang gaib itu hanya Allah SWT. Adapun dukun-dukun, peramal-peramal, orang pintar, paranormal dan yang lainnya itu mengaku-ngaku. Dia mendapatkan bocoran sedikit yang belum pasti kabarnya dari jin yang kafir, langsung dianggap sebuah ramalan, dianggap sebuah pengakuan. Pengakuan bahwasanya dia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Alimul ghaib, Allah yang maha mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru, dia tidak akan menampakkan, memperlihatkan ala ghaibi, perkara yang tertutupi tadi, ahada, seorang pun. Ini menjadikan dalil tentang dustanya, batilnya dukun, peramal dan yang semisalnya. Karena milik Allah semata, tidak ada yang tahu hal yang gaib. Illa man irtadha, namun Allah SWT membuka celah. Allah memberikan sebagian ilmu gaib tersebut, peristiwa yang akan terjadi itu kepada orang yang diridhoi. Illa man irtadha, kecuali kepada orang yang diridhoi. Merasulin, dari kalangan rasul, dari kalangan rasul. Bukan jin, bukan dukun, bukan peramal, bukan paranormal, bukan orang pintar, bukan ahli tarot, pakai kartu, ramal, ya, dan yang lainnya. Alim illa man irtadha min rasuli ay fa innahu, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, fa innahu yukhbiruhu, Allah memberitahukan, bimaktadat, kepada siapa? Kepada sebagian perkara gaib yang dikehendaki, hikmatuhu, sesuai dengan hikmahnya, yukhbiru bihi, Allah memberitahukan kepada sebagian perkara gaib itu dikehendaki oleh Allah SWT hikmahnya, ya, pada sebagian orang yang diridhoi. Wa dzalika li anna ar-rusula laisu ka ghairihim, karena rasul itu spesial, pilihan, orang yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah. Fa inna Allah ayyadahum bi ta'yidi ma ayyada ahadam minal khalqi, Allah menguatkan mereka dengan kekuatan yang tidak diberikan kepada selain mereka. Mereka, para rasul, langsung dapat wahyu melalui Jibril. Wa hafidhu ma auha ilaihim, Allah menjaga wahyu yang diturunkan dari langit, hatta yuballighu ala haqiqatihi, karena dipilih amanah, dipercaya, mereka tidak akan mengkhianati dan disampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Nah, kalau sudah basicnya sudah dukun, basicnya sudah tukang ramal, yang jalurnya lewat jin, ya satu kabar yang jelas bisa jadi 1000 kabar yang lainnya. Ya. Kalau ini A, sampai Rasul A. Kalau ini belum jelas A atau B atau C, sudah sampai A sampai Z. Itu kerjaannya para jin kafir dan dukun karena uang, karena dunia, karena bulus. Ya. Mereka profesi, dapat keuntungan dunia di sana. Gak ada dukun gratis. Gak ada tukang ramal yang gak mau dibayar. Ya. Barakallahu fikum. Namanya aja dukun. Kalau udu, rukun. Ya. Kalau ada uangnya, jadi temannya. Kalau gak ada, gak dibantu. Ya. Hayakumullah. Min ghairi ay tatakhabbatuhum syayatin. Tanpa dicampuri dengan campur tangan syaitan. Wahyu itu murni dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi. Wala yuridu fihi ayyang kusu, tanpa ditambah. Wala yazidu, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Apa yang kita belajar ya itu asli dari Allah SWT, Al-Quran. Maksud dari Al-Quran dijelaskan tentang sholat. Apa yang kita pelajari tentang sholat di dalam hadis Nabi, itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terlintaskan dari lisan Nabi SAW bukan dari hawa nafsunya, kecuali itu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril alaihissalam. Wa li hadza, maka oleh karena itu Allah berfirman fa innahu yaslukhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Fa innahu, oleh karena itu Allah berfirman, maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaannya, sluku min baini yadayhi wa min khalfi rasada. Rasada itu penjaga. Allah menjadikan penjaga-penjaga langit. Tatkala wahyu itu turun dari langit, disampaikan oleh Rasul, dijaga oleh para malaikat-malaikat yang ingin mencuri, ingin menguping, itu langsung dilempari dengan bintang-bintang. Maka dengan sebab ini, dari awal-awal surat kemarin, penyebabnya yang dulunya bebas, agak longgar, ini jadi ketat dikarenakan wahyu sudah turun melalui Rasulullah SAW. Liya'lama angkada ablagu lisalati rabbihim. Ayat terakhir. Agar Allah mengetahui bahwa para Rasul itu benar-benar telah menyampaikan. Qada ablagu lisalati rabbihim, telah menyampaikan pesan-pesan Allah. Kata Asy-Syaikh, bima ja'ala lahum minal asbab, ya, agar Allah mengetahui para rasul itu telah benar-benar telah menyampaikan risalah harap mereka dengan sebab-sebab yang diberikan kepada mereka. Sebab-sebabnya yaitu melalui perantara Jibril alaihissalam yang mulia, kemudian dijaga dari malaikat-malaikat yang melempar, dari orang jin-jin yang ingin mencuri berita langit. Wa ahadu bima ladaihim, dan Allah meliputi segala sesuatu yang ada pada mereka, bima indahum wa ma asarruhu wa alanu, ya, yang Allah meliputi segala dari mereka, baik yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Allah akan menghitung semua kecurangan. Allah akan menghitung semua kesalahan yang terjadi pada manusia. Allah akan menghitung semua kedzaliman. Allah akan menghitung semua kebaikan. Semuanya akan dihitung. Kata beliau menutup surat ini, ada beberapa faedah yang perlu kita sampaikan. Wa min hadza wa fi hadhihi surah fawaidun katsiratun. Di dalam surat ini ada faedah yang sangat banyak. Kita sampaikan sedikit, tidak apa-apa, karena ini tidak ada tasmi nanti mungkin ya. Wa minha wujudul jin. Ini kesimpulan dari surat Al-Jin yang disampaikan oleh Syekh Turman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Wa minha diantaranya wujudul jin, adanya makhluk jin. Wa annahum mukallafun, mereka itu juga dibebani syariat. Wa ma'murun, manhiyun, dilarang, diperintah, disuruh sholat, bayar zakat, umroh, haji, sama. Puasa, sama. Gak boleh berzina, gak boleh mencuri, sama. Suruh kerja, makan, minum, sama. Mujazawna bi'amalihim, yang mana serta mereka akan dibalas setimpal dengan amalan mereka. Kama huwa sharihun fi hadhihi surah, sebagaimana disebutkan surat ini. Wa minha anna rasul sallallahu alaihi wasallam rasulun ilal jin. Nabi itu diutus juga untuk jin. Kama huwa rasulun ilal ins, manusia juga diutus atas mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha sarafa nafaram minal jin, yang mana Allah SWT mengarahkan sekelompok jin liyastami'u ma yuha, untuk mendengarkan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yuballigu qaumahum, agar mereka dapat hidayah dan pulang menyampaikan kepada teman-temannya di tempat tinggal mereka. Tujuannya itu. Wa min hadzaul jin, di ayat di surat ini juga menunjukkan tentang kecerdasan, kepintaran jin. Wa ma'rifatuhum bil haq, mereka bisa menalar kebenaran yang itu hanya dimiliki manusia dan jin saja. Hewan sepintar apapun, dilatih kayak apapun, ya enggak bisa suruh nalar hukum wudu, suruh nalar hukum tayamum, apalagi waris, enggak paham. Misal yang paling mirip apa? Gorila, monyet, apalagi. Suruh belajar taklim, ya UAA saja, enggak bisa. Ini jin. Itu cerdas seperti manusia. Wa annal ladzi saqahum ilal iman huwa ma tahaqquhu min hidayatil Qur'an. Dan bahwa yang mendorong mereka, saqahum ilal iman, mendorong mereka kepada iman adalah tahaqquhu min hidayah Qur'an, yaitu mereka ingin tahu apa isi Al-Qur'an. Jadi sama, bisa nalar, berakal dan punya kecerdasan. Wa husnu adabihim fi khitabihim, mereka juga sopan di dalam berbicara. Mereka tatkala mendengar Al-Qur'an, inna sami'na Qur'anan ajaba, punya adab ya, punya yang baik-baik ya. Wa minha di antaranya i'tina'ullahi bi rasulihi, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Wa hifdhu lima jaa bihi, penjagaan terhadap wahyu sejak kenabiannya. Fahina ibtida'at bi syairi nubuwati, dan ketika langit dijaga. Wasama mahrusah, mahrusah bin nujum ya. Bentuknya adalah dijaga risalah tersebut. Langit-langit pun dijaga dengan ketat. Wa syayatin qad harabat an makanatiha, dan syaitan atau bintang-bintang untuk menjaga, dan syaitan diusir dari tempat-tempat yang biasa mereka mencuri berita langit. Wa az ijad an marasidiha. Dan mereka diusir atau dilempari ya, dengan bintang-bintang. Wa anallaha rahima bihil ard. Dengan itu Allah SWT merahmati dengan kasih sayangnya terhadap bumi. Wa ahluha. Yang mana lemparan itu enggak sampai ke bumi. Walaupun kadang kita lihat cet panjang hilang. Coba kalau cet panjang tembus terus. Ya sudah. Kiamat. Ya. Hancur asteroid apa namanya? Batu apa? Batu meteornya sampai ke bumi ya goncang dengan dahsyat. Itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Wa arada bihim rabbuhum rasyada. Allah menghendaki agar agama ini lurus disampaikan. Fa arada ayyudhara min dinihi wa syar'ihi wa ma'rifatihi fil ard. Allah juga ingin pengetahuan manusia, risalah-risalah Allah, hidayah itu sampai kepada manusia biar mereka itu bisa berilmu, beramal dan mendapatkan kenikmatan surga nanti di dunia, di akhirat. Tabtahi jubil qulub, yang mana syariat itu kalau sampai akan menjadikan hati itu bergetar, hati itu tenang, wa tafruhu bihi ulul albab, akan gembira orang-orang yang berakal, wa syar'ihi wa tadharu bihi syair Islam, akan tampak syariat Islam di seluruh muka bumi ini. Wayan qami'u bihi ahlul awthan wal asnam, dan akan hilang dan musnah para penyembah patung dan berhala. Tiga lagi ya. Sayana. Wa minha syiddatu khirsil jin. Dari ayat ini, surat ini menunjukkan tentang kesungguhan jin di dalam mendengarkan ilmu dari Allah, ilmu yang dibaca oleh Rasulullah SAW hingga mereka berdesak-desakan ya untuk mendengarkan Rasul tatkala membaca. Wa minha, dari surat ini, anna hadhi surah qad istamalat al-amri bitauhid, menjelaskan bahwa semua tauhid itu diperintahkan dan larangan syirik itu diperintahkan untuk seluruh manusia dan jin. Wa nahyi anis syirk. Wa bayyanat halal khalq, dan Nabi Muhammad juga maksudnya adalah dan menjelaskan bahwa semua makhluk itu tidak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun. Lianna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana la yamliku li ahadin naf'a, Nabi tidak bisa menguasai untuk memberikan manfaat dan memberikan kemadharatan. Bal la yamliku li nafsi, bahkan beliau pun tidak mampu untuk bisa menolak bahaya yang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Rasulullah kena sihir, kena racun, pernah luka ya. Yang terakhir, anna ulumal guyub, bahwasanya perkara yang gaib, qadin faradallahu bi ilmi, Allah bersendirian di dalam maha mengetahui hal yang gaib tersebut. Fala ya'lamuha, tidak diberikan kepada seorang pun kecuali orang yang diridai dari kalangan Rasul. Tamma tafsiru sholat kul uhya ilayya. Selesai surat tafsir kul uhya ilayya al-jin. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita telah selesai dari al-jin. Semoga bisa memberikan wawasan bagi kita dari mempelajari Al-Quran. Dan ini adalah sebaik-baik perbuatan sebagaimana hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa yang kita bahas sedikit demi sedikit, walaupun cuma 10 menit, 15 menit tentang tafsir Al-Quran, ini adalah sebuah ahamu syaih, perkara yang paling penting, dan tujuan kita menjadi orang yang terbaik insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.